haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله marilah kita menjalankan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala, wasiat yang Allah ta'ala berikan untuk umat yang terdahulu dan umat ini, yaitu agar selalu bertakwa kepada Allah. Walaqad waswayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah kami berikan kitab sebelum kalian, juga untuk kalian wahai umat Islam, untuk selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan ketahuilah di antara perkara yang Allah berikan setelah kita bertakwa ialah Allah berikan adanya Al-Furqan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah jadikan untuk kalian Al-Furqan. Al-Syeikh Al-Uthaymin rahimahullah menjelaskan makna dari furqan ialah, yaitu kata beliau, ayyaja'ala lakum ma tufarriku bihi bainal haqqi wal batil. Seorang diberikan kepadanya nikmat bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, bainan nafi'i wad dar, antara perkara yang bermanfaat dan berbahaya. Bahkan yadkhulu fihi al-ilmu, termasuk Allah akan berikan kepadanya ilmu. Perkara membedakan antara yang hak dan yang batil, ini adalah suatu kenikmatan yang besar. Karena manakala seorang tidak mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, maka sungguh musibah yang besar. Oleh karena itulah kata Umar bin Khattab, tangkusu oral iman, akan berkurang ikatan tali keislaman seorang. Urwatan, ya ini setali demi satu tali. Kapan? Idalam ya'rif al muslimul jahilah. Manakala seorang muslim tidak mengerti perkara kejahiliahan. Sungguh perkara hak dan batil, perkara yang telah jelas. Segala perintah Allah dan Rasulnya adalah kebenaran, yang seorang tidak boleh ragu sedikit pun. Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtirin. Yang namanya kebenaran itu datang murni dari Allah Ta'ala. Maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang-orang yang ragu. Muncul orang-orang yang membuat keraguan, baik dari musuh-musuh kaum muslimin, memadamkan kebenaran dengan segala ucapan-ucapan mereka. Yuridun liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya kebenaran dengan mulut-mulut mereka. Namun wa ya'ballah illa ayutimma nurahu. Namun Allah menolak keinginan mereka kecuali Allah sempurnakan cahaya kebenaran. Walau karihal kafirun. Sekalipun orang-orang kafir itu tidak menyukai kebenaran tersebut. Dan lebih celaka lagi manakala muncul di tengah umat Islam mengkaburkan kebenaran. Dan ini lebih celaka lagi. Kala itu datang dari non-muslim, hal yang wajar. Memang demikian pekerjaan mereka. Agar umat Islam ragu dengan agamanya sehingga mengikuti mereka. Namun kalau di tengah umat Islam menghembuskan keraguan-keraguan terhadap prinsip agama ini, inilah yang mencelakakan umat Islam. Dan telah muncul di tengah umat terdahulu. Sehingga Allah katakan, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُنُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Jangan kalian mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Kan sudah jelas perbedaannya. Dalam kondisi kalian mengetahui mana yang hak dan batil, dan kalian menyembunyikan kebenaran itu, ma'asyiral muslimin, di masa-masa yang sudah jelas perkaranya saja, orang kadang tidak mampu membedakan. Apalagi perkara ajaran Islam, tak kala umat Islam jauh belajar dari agamanya. Seringkali orang mengatakan sesuatu yang sudah jelas perbedaannya. Laki perempuan sama. Padahal imra'atu Imran, istrinya Imran, ketika bernazar, kalau nanti punya anak, anaknya akan dijadikan orang yang berkhidmah kepada Masjidil Aqsa. Namun ternyata, falamma wata'atha, namun setelah istrinya Imran melahirkan daripada Maryam, maka kemudian dia pun mengatakan kepada Allah, inni wata'atuha unsa. Ya Allah, ternyata yang lahir adalah seorang wanita, yaitu Maryam. Walaysa dzakaru kal unsa, padahal tidak sama jenis kaum lelaki dan kaum wanita. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, ini perkara yang sudah jelas keadaannya. Orang kadang bimbang dan berucap sesuatu yang tidak di atas ilmu, padahal sudah jelas perbedaannya. Maka marilah seringkali kita berdoa memohon Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah. Tampakkan yang benar itu kebenaran. Berilah kekuatan rezeki mengikuti kebenaran. Wa arinal batila batila. Tampakkan yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabah. Berikan rezeki kami ya Allah mampu meninggalkan kebatilan tersebut. Karena memang berbeda keadaannya antara orang mukmin dan orang kafir. Allah berfirman, inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlala wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah siapkan bagi orang-orang yang kafir adanya aghlal, belenggu-belenggu yang membelenggu mereka. Dan kami siapkan bagi mereka rantai-rantai dan neraka sa'ir. Namun lihat orang yang abror, innal abror, yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Tapi sebaliknya orang yang mukmin, Allah siapkan bagi mereka minuman-minuman yang ada di gelas, kana kafura, campurannya adalah kafura. Berbeda memang antara orang mukmin di dunia dengan orang mukmin di akhirat nanti. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama para penghuni-penghuni neraka dan penghuni surga. Ashabul jannah humul faizun. Orang-orang yang menghuni di dalam surganya Allah mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, orang yang beriman, orang-orang yang bisa memilih kebenaran, maka pasti di sana ada orang yang memilih kekufuran. Bahwasanya Allah ciptakan kondisi manusia, wa minhum mu'min, wa minhum kafir. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Dan keduanya berjalan seiring dan berbeda kondisinya. Berbeda di dunia, berbeda di akhirat. Kalau orang mukmin adalah waliullah dan orang yang kafir adalah waliyus syaitan. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu wali-walinya orang-orang yang beriman. Pelindung, pembela orang-orang yang beriman. Waladzina kafaru auliyahumut tahur. Orang yang kufur kepada Allah, pelindungnya adalah syaitan. Maka orang mukmin yang dia menjalankan kebenaran akan dibela oleh Allah. Adapun orang yang menyimpang dari jalannya Allah akan dibela oleh syaitan dan setan itu kalah. Oleh karena itu seorang muslim harus bisa membedakan antara dua perkara yang berbeda. Antara orang yang alim dengan orang yang jahil tidaklah sama. Allah berfirman, afaman kana mayitan faja'allahu nuran yamsi bihi fin nas kaman masaluhu fil dhulumat walaysa bi kharijin minha. Apakah orang yang dia itu dalam kondisi mati, lalu Allah jadikan di hatinya cahaya iman, lalu dia berjalan di tengah manusia, itu sama dengan orang yang berjalan dalam kegelapan kebodohan yang dia tidak bisa keluar darinya? Tentunya jawabannya tidak sama. Orang mukmin berjalan dengan pasti langkahnya menuju kampung akhiratnya. Adapun orang-orang yang ingkar kepada Allah, jalannya memilih jalan dunia saja. Sehingga tidaklah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang mereka berilmu lalu mengamalkan ilmunya? Kata Imam Asy-Syaukani, orang yang berilmu lalu mengamalkan ilmunya dengan orang yang tidak berilmu lalu berjalan tidak di atas ilmu? Apakah jawabannya? Tentu jawabannya tidak sama. Tapi dua perkara yang jelas berbeda. Kadang orang tidak bisa membedakan. Padahal Allah sendiri sudah mengkhabarkan tidak sama. Tapi kebanyakan orang dengan ketidaktahuannya atau kadang tidak mau tahu, sehingga mengakibatkan tidak mampu membedakan dua keadaan yang berbeda. Maka oleh karena itu, bertakwa kepada Allah, akan diberikan kepadanya Al-Furqan. Karena Al-Furqan itu sendiri adalah manakala Allah Ta'ala memberikan taufik dengan ilmunya yaitu Al-Quran yang Allah turunkan, mampu membedakan antara yang benar dan salah, antara kesesatan dan petunjuk. Tabarakalladzi nazzalal furqan 'ala 'abdihi liyakuna nadhira. Maha barokah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Jumhur ulama menafsirkan Al-Furqan adalah Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Ta'ala agar seorang mukmin bisa membedakan segala bentuk perbedaan yang ada antara yang hak dan batil. Karena di dalam kehidupan manusia Allah telah jadikan kondisi ada yang berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada sakit, ada sehat. yang keduanya beda keadaannya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang menjalankan ketakwaan kepadanya, dan Allah berikan taufik segala bentuk nikmat termasuk daripadanya nikmat Al-Furqan. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minhu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi wa kafa ala rasulillahi istofa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istana bisunnatihi. Allah Ta'ala menceritakan perbedaan yang menyolok antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah berikan kisahnya Qarun. Fakharaja ala qaumih. Qarun pun keluar bersama kaumnya. Dalam kondisi fizinatihi, dengan segala bentuk perhiasan dunia yang dimiliki. Maka lihatlah. Qala alladhina yuridunal hayata dunya. Berkatalah orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia. Ya laitana mislama utiya Qarun. Innahu ladu hadzin azim. Aduhai seandainya kami diberikan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun, sungguh keberuntungan yang besar. Lihatlah sudut pandang orang yang hanya ingin hidup di dunia. Mudah tergiur dengan segala bentuk kenikmatan-kenikmatan dunia. Wa qala alladhina utul ilm. Tapi lihat kata Allah, orang-orang yang diberikan ilmu, petunjuk hidayah kebenaran. Wa ilakum sawabullahi khair. Celaka kalian. Pahala Allah itu jauh lebih baik dari apa yang diberikan kepada Qarun. Liman amana wa amila saliha. Bagi orang yang beriman, berilmu, dan dia beramal saleh. Dia punya ilmu dan diamalkan ilmunya, pahalanya jauh lebih baik dari kenikmatan dunia yang diberikan Qarun. Tapi kata Allah, wala yulaqaha illa sabirun. Namun tidaklah menerima nasihat tadi kecuali orang-orang yang mampu bersabar. Maka ma'asyiral muslimin, kita sebagai hamba Allah yang sudah punya kampung di akhirat sana, kita sedang berjalan menuju kampung kita. Sehari, sebulan, setahun, semakin berkurang umur kita. Apakah kita sudah mengarahkan langkah kaki kita ke kampung akhirat? Ataukah hanya sekedar ingin mendapatkan bagian dunia? Maka orang yang bisa membedakan dua keadaan yang berbeda, dialah orang yang diberi nikmat Al-Furqan. Berkata Hasan Al-Basri, ketika menjelaskan ayat ini, al-fitnah, al-alimu yara al-fitnah, wahya muqbilah. Orang yang berilmu akan melihat segala bentuk fitnah, musibah, petaka, ketika dia itu sudah selesai, ketika datangnya fitnah. Wanas, adapun manusia, ketika melihat fitnah, illa wahya mudbirah, ketika musibah sudah selesai. Orang yang alim bisa membaca suasana sebelum terjadi. Kalau kita maksiat, datang musibah, sudah terbaca. Orang yang jahil hanya tahu kalau sudah terjadi dan kalau sudah selesai. Oh, ini tuh akibatnya. Orang alim berbeda. Jangankan manusianya, anjing saja Allah bedakan. Allah tanyakan kepada dalam Al-Quran, yas'alunaka madza uhilla lakum. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-4, mereka bertanya kepada engkau Muhammad, apa yang Allah halalkan untuk kalian? Qul uhilla lakum at-thayyibat. Dihalalkan perkara yang thayyib. Wa ma'alamtum minal jawarihil mukallibin tu'allimunahun. Dan apa yang kalian dapatkan dari buruan yang didapatkan oleh anjing yang telah diajarkan mimma 'allamakumullah, dengan apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Kata Ibnu Qayyim, ilmu membedakan anjing yang terlatih, yang dilepas sambil membaca bismillah, manakala dia mendapatkan buruannya dan diserahkan kepada tuannya, maka binatang buruannya jadi halal. Demikianlah Allah muliakan makhluk anjing karena sebab diberikan ilmu dan diajarkan ilmu. Lalu bagaimana dengan manusia yang lebih mulia, yang Allah berikan kepada dia ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, yang dia akan menjadi manusia yang terbaik tentunya manakala berjalan di atas jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya para sahabat salafuna salih, karena mereka itulah disebut oleh Nabi khairun nas, sebaik-baik manusia. Adalah qarni summa ladhi yalunahum, generasiku dan generasi sudahnya dan sesudahnya. Semoga Allah kokohkan hati kita untuk melihat kebenaran lalu diberi taufik mengikutinya. Dan Allah berikan kepada kita taufik mengenal kebatilan dan mampu meninggalkan dan menjauhkannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. So, para suara tadi luruskan shofnya dan dirapatkan. Fa inna tasbihata shufuh min tamamis shalah, lurus dan rapat termasuk kesempurnaan salat berjamaah. Satul khalal, isi yang kosong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى

Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma salam, salam. Ya.